apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Bila berat melupakan aku, pelan-pelan saja. Tak ada niat menyakiti, inilah hatiku. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Bila berat melupakan aku, pelan-pelan saja. Bye.